lambat untuk kau sesali. Cinta yang dulu kau hianati, tiada lagi sisa cinta yang pernah jadi yang terindah. Dulu aku percaya kita saling menjaga, tapi ternyata kini aku salah. Cinta ini cinta mati, ini cinta sejati, tulus dari hati. Tapi tega kau hianati, maaf bila ku pergi. Cinta bukan milik kita. Dulu aku percaya kita saling menjaga, tapi ternyata kini aku salah.